usai sudah cinta yang selama ini kita banggakan. Peluhku berujung duka yang tak pernah sedikit pun aku bayangkan. Biarlah berlalu, lepaskanlah selama ini ada dan membatasi. Cukuplah sudah air mata ini menetes tersisa.